Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha fabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين والأخوات kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah SWT, Rabb yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Limpahan nikmat dan karunia Allah yang tidak bisa dihitung. Ikhwani fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, insyaallah akan kita dengarkan bersama pembahasan tentang hukum membayar puasa keluarga yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa. Nah, barakallahu fikum, yang mana pembahasan ini akan kita ambil dari kitab Syarah Mumti'. Nah, kitab Syarah Mumti' ala Zadil Musta'nik karya alama Syekh Muhammad bin Shalih Uthaimin rahimahullah, dan juga dari kitab yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membacakan beberapa hadis yang menjadi umdah, yang menjadi pokok dasar dalam pembahasan ini. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Abu Daud rahimahutaala, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan ia memiliki tanggungan hutang puasa, maka walinya puasa untuknya, yaitu membayar puasanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, demikian juga pada hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumu syahrin. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa sebulan. Apa aqdihi anha, apakah aku boleh mengqadha puasa untuknya? Ya, apakah aku boleh membayar puasa untuk ibuku yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan hutang puasa sebulan tadi? Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Law kana ala ummiki dainun, akunta qadhiyahu anha?" Beliau menjawab, "Andaikan ibumu memiliki hutang, memiliki tanggungan hutang, apakah engkau akan membayar tanggungan tersebut?" Qala, "Na'am." Sang laki-laki berkata, "Betul, benar." Qala, maka Rasulullah kembali berkata, fadinullahi ahakku an yukba. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang perempuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadhrin. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan ia memiliki hutang puasa nazar. Apa ausumu anha? Apakah aku boleh puasa untuknya, yaitu membayar puasanya? Qala ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitihi akana dhalika yu'addi anha. Maka Rasulullah menjawab, bukankah engkau memandang, atau bukankah engkau tahu, andaikan ibumu memiliki hutang, memiliki tanggungan hutang, lalu engkau membayar tanggungan hutang tersebut, bukankah itu engkau telah menunaikan hutangnya? Bukankah perkara itu menyebabkan pembayaran hutang terhadapnya? Qalat na'am. Maka Rasulullah, maka perempuan itu berkata, benar. Qala, maka Rasulullah berkata lagi, fasumi an ummiki, maka puasalah untuk ibumu, yaitu puasalah, bayarlah tanggungan hutang puasa ibumu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang kedua ini yang dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari. Nah, dengan diringkas dan juga oleh Imam Muslim, dan lafaz ini, lafaz yang lengkap tadi adalah lafaz yang dimiliki oleh Imam Muslim. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Naam, dalam pada hadis, dua hadis di atas, naam, kita akan membahas pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana hukum membayar hutang puasa keluarga yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan hutang. Naam, barakallahu fikum. Dan di hadapan kita ada kitab Syarah Mumti', naam, dan di kitab Usiyam, dalam kitab tersebut, dalam bab maikurahu wa istahabu wa hukmul qadha, bab pada perkara yang makruh, yang mustahab, dan hukum mengqadha. Nah, barakallahu fikum, pada jilid 3 dari kitab tersebut, dari kitab yang anak miliki, di halaman 79, di situ ada pembahasan mas'alatun idamar wa ramadhanu ala insanin maridin fafihi tafsil. Nah, jika Ramadan melewati seorang yang yaitu sakit, nah, maka di sini ada perincian. Nah, barakallahu fikum, kita akan membaca kitab ini dulu, lalu kita akan simpulkan atau akan kita lengkapi dengan kitab yang lainnya. Nah, jadi pembahasan pertama di sini disebutkan tentang apabila seorang itu mendapati Ramadan dalam keadaan dia sakit. Nah, apa yang ia lakukan? Nah, maka di sini ada tiga keadaan. Nah, beliau berkata, keadaan pertama, awalan, idza kana yurja zawalu maradhihi, intadhara hatta yasfa liqoulihi ta'ala, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhra. Nah, keadaan yang pertama yaitu apabila seorang itu sakit dan penyakitnya tersebut diharapkan yaitu sembuh. Sakit yang harapan penyakitnya tersebut bisa sembuh, maka dia menunggu sampai sakitnya sembuh. Itu apa artinya? Artinya ketika itu dia tidak puasa, namun ketika sembuh dia membayar hutang puasa yang tidak berpuasa karena ketika sakit tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam safar, barang siapa yang dia itu sakit atau dalam keadaan dia itu sedang safar, menempuh perjalanan jauh, fa'idatun min ayamin ukhar, maka mengganti pada hari yang lain, yaitu mengganti puasanya di hari-hari yang lain yang mana dia tidak berpuasa ketika sakit atau ketika safar tersebut. Qala falu istamara bihil marabu hatta mata fahada la syai'a alaihi. Andaikan sakitnya tersebut terus berlangsung sampai ia meninggal, fahada la syai'a alaihi, maka orang ini tidak ada tanggungan apapun, tidak ada kewajiban apapun. Nah, barakallahu fikum, seorang mendapati bulan Ramadan 10 hari terakhir misalkan, qadarullah sakit. Sakit yang menyebabkan dia itu tidak mampu untuk menjalankan puasa. Namun sakitnya ini sakit yang memungkinkan diharapkan dia bisa sembuh. Maka ia tidak puasa di 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Naam, menunggu sampai sembuh. Qadarullah ketika masuk bulan Syawal. Naam, ternyata masih sakit. Belum sembuh sakitnya. Kemudian pada bulan berikutnya, bulan Dzulqa'dah juga ternyata masih sakit. Sehingga belum bisa menunaikan, membayar qadanya. Kemudian meninggal di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Maka dia tidak membayar apapun. Kenapa? Karena belum ada waktu yang memungkinkan dia untuk membayar hutang tersebut. Nah, sehingga tidak ada kewajiban dia untuk membayar hutang. Ini keadaan yang pertama. Nah, kita baca lagi perkataan beliau alamul Hayman rahimahutaala, "Li'anna al-wajiba 'alaihi al-qadha'u wa lam yudrikhu." Nah, karena yang wajib baginya adalah mengqadha puasanya, namun dia tidak mendapati waktu untuk mengqadhanya. Mithaluhu, contohnya, insanun usiba fi Ramadhan bisukamin fil ashril awakhir min Ramadhan, misalan. Contohnya seorang yang mendapati flu, sukam, yaitu flu, maksudnya flu berat di sini, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Wasukamu mimma yurja zawaluhu, dan penyakit flu adalah penyakit yang diharapkan dia itu bisa sembuh. Bisa sembuh di kemudian hari. Fa watadha'afa fihi al-maradhu hatta mata. Lalu ternyata sakitnya tersebut bertambah. Tambah parah sampai akhirnya ia meninggal. Naam. Barakallahu fikum, fa hada laisa alaihi qadha. Maka orang ini tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Li'an al-wajiba alaihi iddatun min ayamil ukhar. Karena wajib yang harus dia tunaikan adalah di hari-hari yang lain. Walam yatamakkan min dzalika fasara kallazi mata qabla an yudrikahu ramadhana falaysa alaihi syai. Namun ia tidak bisa untuk mengqadhanya. Naam, kenapa? Karena belum sempat sembuh. Maka dia menjadi seperti orang yang meninggal sebelum mendapati bulan Ramadan. Falaysa alaihi syai. Maka orang ini tidak ada tanggungan apapun, yaitu tidak wajib untuk membayar puasanya. Baik membayarnya dalam bentuk keluarganya membayar fidyah ataupun membayar dalam bentuk puasa untuknya. Tidak ada kewajiban di situ. Nah, karena bentuk membayar puasa sebagaimana yang nanti akan dijelaskan ada dua macam. Pertama dengan fidyah. Yang kedua dengan puasa. Dan masing-masing ada perincian. Nah, atsani yang kedua, keadaan orang sakit yang kedua, an yurja zawalu maradhihi, diharapkan sakitnya tersebut hilang. Nah, seperti keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua ini seorang yang mendapati penyakit seperti keadaan orang yang pertama, yaitu diharapkan penyakitnya bisa sembuh. Nah, dan untuk menyatakan sembuh, bisa sembuh atau penyakit ini berat, sulit sembuh, yaitu dari keterangan dokter ya. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga dari kebiasaan yang didapatkan dari ada yang pada masyarakat bahwasanya penyakit tersebut penyakit yang memang diharapkan sembuh atau memang sulit untuk sembuh. Naam. Nanti akan ada contohnya pada poin yang ketiga. Kita ulang, poin kedua, an yurja zawalu maradhihi, diharapkan penyakitnya tersebut sembuh. Huma ufiya ba'da hadha, lalu setelah itu memang dia sembuh. Huma mata qabla an yaqdhiya fa hadha yut'amu anhu kulla yawmin miskin ba'da mautihi min tarikatihi au min mutabarri. Lalu kemudian dia meninggal sebelum mengqadha, sebelum membayar hutang puasanya, maka orang ini diberikan padanya fidyah. Baik fidyah kepada setiap hari yang ditinggalkan, fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkannya, untuk setiap hari yang tidak puasa padanya. Naam, fidyah tersebut berupa makanan dari harta warisannya atau dari orang yang menderma untuknya. Naam. Barakallahu fikum. Jadi keadaan kedua yaitu seorang yang meninggal, seorang yang sakit dan penyakitnya tersebut diharapkan sembuh. Naam, kemudian dia sembuh. lalu belum sempat membayar qadha' puasanya, ia meninggal. Berarti dia meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa. Nah, maka apa yang dilakukan? Maka orang ini harus diberi, harus dibayarkan atasnya fidyah. Memberi makan setiap hari yang ditinggalkan seorang miskin. Misalkan dia meninggal di 10, dia tidak puasa pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari misalkan. Lalu dia di bulan Syawal sehat. Di bulan Dzulqa'dah belum sempat bayar. Di bulan Dzulhijjah ketolong meninggal. Maka dibayarkan fidyah untuknya selama 10 hari yang dia tidak puasa tersebut. Nah, baik, yaitu dari mana fidyah ini? Dari harta warisannya atau dari orang yang mau menderma untuknya. Maaf. Barakallahu fikum. Dan nanti ada pembahasan bahwasanya bukan sekedar fidyah, nanti juga boleh berpuasa untuknya. Boleh apa? Berpuasa untuk membayar hutang orang yang meninggal dalam keadaan menanggung hutang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Namun ini dijelaskan dalam kalimat yang pada halaman-halaman berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Berarti yang kedua, yaitu yang wajib membayar hutang adalah orang yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa, lalu dia belum sempat membayar puasanya. Belum sempat, padahal dia sudah sehat, sudah memungkinkan dia untuk membayarnya. Maka, orang ini harus dikeluarkan fidyah atau dibayarkan dalam bentuk puasa oleh keluarganya. Nah, atsalis yang ketiga. An yakuna al-maradu alladhi asaba bihi la yurja zawaluhu. Yang ketiga yaitu penyakit yang menimpanya itu penyakit yang tidak diharapkan atau sulit untuk sembuh, tidak diharapkan sembuh atau sulit untuk sembuh, sulit untuk hilang. Nah, yaitu seperti mungkin penyakit zaman sekarang seperti sakit kanker atau penyakit diabetes yang kronis. Nah, atau penyakit jantung kronis dan semisalnya. Yang penyakit ini, nah, terutama ketika komplikasi jantung kronis disertai dengan komplikasi dengan penyakit yang lain atau semisalnya, orang-orang yang mengalami penyakit ini biasanya kata para dokter mereka berkata jangan puasa. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh bagi mereka untuk puasa. Karena kenapa? Karena sakit ini termasuk dalam kategori sakit yang la yurja zawaluhu, sulit untuk sembuh. Nah, sehingga keadaan orang kedua ini apa yang dilakukan? Kita baca lagi. Fahada alaihi it'amu ibtida'an. Maka orang ini, jenis yang ketiga ini, dia membayar fidyah ibtida'an. Yaitu dari awal dia sudah dikenai hukum membayar fidyah. Yaitu tidak ada pilihan untuk mengqadha, menunggu sembuh untuk bayar puasa. Nah, orang-orang yang sakitnya berat, yang tidak diharapkan dia itu sembuh atau sulit sembuhnya, maka kita katakan keluarkan fidyah untuk hari yang ditinggalkannya tersebut. Nah, tidak perlu menunggu untuk sembuh kemudian membayar dalam bentuk puasa. Nah, kenapa? Li'anna man aftara li'udrin la yurja zawaluhu fal wajib alaihi it'amul miskin an kulli yawm. Karena orang yang tidak puasa karena udzur yang la yurja zawaluhu, udzur yang tidak diharapkan hilang udzurnya, fal wajib alaihi it'amul miskin, maka wajibnya adalah membayar, memberi makan orang miskin an kulli yawm, untuk setiap hari yang dia tidak berpuasa pada setiap hari tersebut. Kal kibari wa maradi saraton wa ghairihi minal amrod allati la yurja zawaluha. Seperti orang tua renta, seperti orang yang mengalami penyakit kanker atau yang semisalnya, dari penyakit-penyakit yang tidak diharapkan bisa hilang, yaitu tidak mudah untuk sembuh. Nah, barakallahu fikum. Lalu beliau berkata, walau farada anna Allah afahu wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau andaikan orang ini kemudian sehat, Allah berikan afiat kepadanya dan Allah Maha Mampu, yaitu Allah Maha Mampu menyehatkan orang yang dinyatakan sakit keras, sakit yang kronis dan seterusnya. Kalau kita takdirkan, kalau kita anggap orang ini qadarullah, Allah berikan kesembuhan, fala yalzamhu an yasum, maka orang ini tidak wajib untuk puasa ketika setelah sehatnya. Yaitu ketika dia satu bulan penuh tidak puasa, namun dia memberikan makan setiap hari seorang fakir miskin dari hari-hari yang ditinggalkannya. Nah, memberikan makan fidya tadi. Lalu tiba-tiba di bulan Dzulqa'dah misalkan dia sehat, Apakah dia wajib mengqadha puasanya? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah memberi fidyah. Nah. Qala li'annahu yajibu 'alaihi it'am wa qad atama. Dikarenakan dia wajib untuk memberi makan dan dia telah memberi makan, yaitu memberi fidyah. Fa bari'at dhimmatuhu wa saqata 'anhu shiyam. Maka tanggungannya hilang dan juga tidak ada kewajiban hutang tanggungan puasa. Nah, barakallahu fikum. Ini yang disebut oleh beliau rincian tentang orang yang mendapati Ramadan dalam keadaan ia sakit. Naam. Naam. Dan kalau kita simpulkan dari rincian beliau, kita simpulkan dengan simpulan yang lebih umum, sebagaimana kesimpulan ini terdapat di pembahasan ini terdapat di dalam kitab kitab seperti Al-Mughni. Naam. Kitab Al-Majmu' Sharh Imam Syarh Imam Nawawi, Al-Mughni Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Maka kesimpulan dari pembahasan adalah bahwasanya barang siapa yang dia itu tidak berpuasa karena sakit atau karena safar atau karena sebab udzur yang lainnya dari udzur-udzur yang dibolehkan secara syariat. Kemudian udzur tersebut terus berlangsung sampai dia meninggal. Maka apa kewajibannya? Maka dalam perkara ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib memberi makan dari setiap hari yang ditinggalkannya, dari hari-hari yang dia tidak berpuasa, wajib memberikan fidyah. Nah, memberi makan. Kenapa? Karena li'anna shaum wajibun saqata bil ajzi anhu fa wajib al it'am anhu. Kenapa? Karena puasa itu wajib dan hilang karena tidak mampu. Kewajiban tersebut hilang karena tidak mampu, maka wajib memberi makan saja. Kasyekhil harami idza taraka shiyam li'ajzihi, seperti orang tua renta yang tidak puasa karena kerentahannya. Dan ini pendapatnya Qatadah dan juga Tawus rahimahumullah. Nah, berarti menurut pendapat pertama mengatakan orang yang seperti ini, orang yang memiliki udzur dan udzurnya terus berlangsung sampai dia meninggal, belum ada kesempatan sehat untuk membayar hutang puasanya, ia meninggal, maka menurut pendapat pertama tetap dibayar dalam bentuk memberi makan. Nah, al-qaulu tsani, pendapat kedua, dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua ini. La yajibu ala warasatihi wala fi malihi wala fi tarakatihi syai'un min siyamin wala it'amin. Tidak wajib bagi ahli warisnya, tidak wajib untuk apa? Membayar puasanya. Wala fi malihi, dan juga tidak wajib pada hartanya, yaitu apa? Memberi makan fidyah dari harta warisannya tersebut, tidak wajib. Wala fi tarakatihi syai'un min syam, juga tidak wajib pada harta warisannya sedikit pun dalam bentuk memberikan min syam puasa wala it'am ataupun dalam bentuk memberi makan. Nah, itu pendapat kedua mengatakan golongan ini orang-orang yang meninggal yang tidak puasa namun memiliki udzur, namun tidak puasanya itu memiliki udzur, kemudian udzurnya terus berlanjut sampai ia meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk dibayar hutang puasanya, baik dibayar dalam bentuk puasa ataupun dalam bentuk memberi makan. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama. Dalil mereka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Juga firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa melainkan apa yang ia mampu. Dan juga Rasulullah bersabda, faida amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian, apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka kerjakanlah perkara tersebut sesuai dengan kemampuan. Nah, barakallahu fikum, ini pendapat yang kuat. Pendapat kedua, berkata Asy-Syaikh Alama Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, wa faraqu bainahu wa baina Syekh wa baina Syekhil Harami bi anna Syekh Syekhun Amirud Himma min wa min ahli al-ibadah bi khilafil mayyit. Para ulama membedakan antara orang tua renta dengan orang ini, dengan orang yang meninggal yang memiliki udzur yang belum sempat membayar hutang udzurnya. Kenapa? Kalau orang tua renta dia masih memiliki tanggungan hutang dan termasuk dari orang yang terkenai kewajiban ibadah, berbeda dengan orang yang meninggal mayit. Yaitu orang yang tadi meninggal dalam keadaan belum membayar hutang puasanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya kesimpulan berikutnya. Nah, yang lebih luas dari yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu seorang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa dan mungkin dia itu bisa membayar puasa tersebut, namun dia belum sempat membayar, lalu meninggal. Seorang yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa dan memiliki waktu untuk membayarnya, namun belum dibayar. Nah, apa yang ya apa yang harus dilakukan? Apakah diqadha untuknya? Idza mata wa alaihi shaumun wa qad kana tamakkana min qadha'ihi, fahal yuqdha anhu? Nah, di sini ada dua. Di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Nah, jadi pembahasan kedua, orang yang memiliki udzur tidak puasa, baik berupa sakit atau karena safar atau karena udzur-udzur yang lain yang dibolehkan. Kemudian dia lepas dari udzurnya, katakan safar sudah kembali ke rumahnya atau sakit sudah sembuh. Namun setelah sembuh, setelah pulang dari safarnya belum sempat bayar. Lalu setelah itu meninggal. Nah, barakallahu fikum. Apakah diqadha untuknya? Nah, di sini ada tiga pendapat. Pendapat pertama, la yusamu anhu walakin yut'im anhu an kulli yawmin miskinan. Pendapat pertama mengatakan tidak ada kewajiban untuk puasa untuknya, yaitu untuk dibayarkan puasa. Namun wajib untuk dibayarkan makanan, yaitu fidyah, setiap hari seorang miskin. Kalau dia satu bulan penuh enggak puasa, maka dibayarkan makanan kepada 30 fakir miskin. Nah, kalau Ramadannya 30 hari. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dari Aisyah, dan juga termasuk pendapat Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dalam pendapat beliau yang baru. Naam. Dalil mereka firman Allah Ta'ala, wala taziru wasiratu wisra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa alaysa lil insani illa masa'a. Dan seorang tidaklah mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Naam. Dan juga hadis dan juga atsar dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau ditanya tentang seorang wanita yang meninggal dan memiliki kewajiban puasa. Qalat, maka Aisyah menjawab, yut'im anha, diberi makan untuknya. Atau yut'am anha, diberi makan, yaitu diberikan fidyah. Dan juga dilihatkan anha, bahwasanya beliau berkata, la tasumu an mautakum, janganlah kalian puasa untuk orang-orang yang telah meninggal. Wa'atimu anhum, namun berilah makan mereka, yaitu bayarlah mereka dalam bentuk memberi makan. Nah, asar ini riwayat Imam Baihaqi, wa huwa dhaifun jiddan, namun lemah. Nah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari beliau, jilid 4 halaman 194. Nah, barakallahu fikum. Pendapat kedua mengatakan yusamu anhu nadru wa yut'am an shaumi Ramadan. Yaitu apa? Dibayarkan baginya puasa nazar. Ditunaikan puasa nazar, dibayarkan puasa kalau dia itu hutangnya berupa puasa nazar. Dibayarkan puasa kalau puasanya berupa puasa nazar, dan diberikan dalam bentuk makanan fidyah kalau hutangnya berupa puasa Ramadan. Jadi pendapat kedua membedakan. Puasa wajibnya ini karena apa? Karena nazar atau karena hutang puasa Ramadan? Yang semuanya wajib. Puasa nazar wajib, puasa hutang Ramadan juga wajib. Nah, maka kalau puasanya berupa hutang nazar, maka dibayar hutangnya dengan puasa oleh ahli warisnya. Nah, nanti ada perincian. Namun kalau hutang puasanya berupa puasa Ramadan, maka diberikan dalam bentuk makanan. Diberikan dalam bentuk makanan, yaitu fidyah. Nah, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Walaif dan Abi Ubaid dan Ishaq rahimahumullah jami'an, dan juga termasuk pendapat diriwayatkan dari pendapat Abdullah bin Abbas. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdhibus Sunan. Naam, barakallahu fikum. Naam, itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga. Jadi pendapat kedua membedakan puasanya dalam bentuk puasa wajib yang bagaimana. Naam, sebelum kita masuk pendapat ketiga, diingatkan lagi, puasa terbagi dua. Ada puasa mustahab, puasa sunnah, dan juga ada puasa yang wajib. Nah, puasa mustahab, insya Allah kita sudah pada tahu. Seperti Senin, Kamis, puasa Asyura, puasa Arafah, dan seterusnya. Puasa yang wajib terbagi menjadi tiga. Nah, puasa wajib karena waktu, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua, puasa wajib karena sebab. Sebab tertentu. Yaitu karena sebab seorang itu berhubungan badan di siang Ramadan, maka dia kena kafaroh. Atau karena dihar, melihar istrinya, maka dia punya, maka dia wajib untuk puasa kafaroh, dihar, dan seterusnya. Yang ketiga, puasa karena seorang mewajibkan dirinya untuk puasa, yaitu disebut dengan nazar. Jadi puasa wajib terbagi menjadi tiga. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa kafaroh, baik kafaroh dihar atau kafaroh orang karena membunuh hewan di haram atau ketika ihram. Nah, dan yang ketiga adalah puasa nazar. Nah, barakallahu fikum. Dan tadi perincian untuk yang untuk pendapat kedua merinci. Nah, merinci kalau puasanya puasa wajib berupa nazar, maka dibayar dengan dalam bentuk puasa. Kalau yang dia itu puasanya puasa Ramadan, hutangnya Ramadan, maka dibayar dalam bentuk makanan. Fidyah. Nah, pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga sekarang, yusamu anil mayit kula saumi kula saumin wajibin idza mata ba'da an tamakkana min ada'ihi wa lam yuf'al. Pendapat ketiga mengatakan dibayarkan puasa pada setiap mayit, pada setiap orang yang meninggal, nah, dari puasa wajib yang seorang itu memiliki tanggungan puasa wajib dan dia itu memiliki waktu untuk membayarnya namun belum membayarnya lalu ia meninggal. Nah, membayar, pendapat ketiga itu membayar mayit orang yang meninggal yang memiliki tanggungan puasa wajib. Nah, yang mana dia itu mampu untuk membayar namun belum sempat membayar ia meninggal. Nah, sawa'un kana nadaron au qada'an. Baik puasa tersebut berupa puasa nazar atau puasa qada. Nah, au kafaro atau puasa kafaro. Wahwa qaul Tawus wal Hasan al Basri, dan ini pendapat Tawus dan Hasan al Basri, Az Zuhri, Qatada, Imam Syafi'i dalam pendapat beliau yang lama, Abi Thawr, Dawud, Ibnu Hazm, dan termasuk pendapat yang dipilih oleh Imam Baihaqi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan juga Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Mu'ti' beliau. Nah, barakallahu fikum, dan ini pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang ketiga. Adalah pendapat yang kuat insyaallah taala, yaitu apa, puasa apapun, baik dia itu puasa hutang, baik dia itu dalam hutang puasa apapun, baik hutang puasa nazar atau hutang puasanya berupa puasa kafarah atau puasa hutang puasa Ramadan, wajib untuk dibayarkan dalam bentuk puasa. Naam, barakallahu fikum. Dan hal ini beliau nyatakan dalam Syarh Mu'ti', Syaikh Utsaimin beliau sebutkan dalam Syarh Mu'ti' beliau. Beliau berkata di halaman 81 dari kitab yang anda pegang, wal qawlu rajih anna man mata wa alaihi siyamu fardin bi asli syar'i fa inna waliyuhu yaqdhihi anhu. Dan pendapat yang kuat yaitu barang siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan puasa wajib bi asli syar', dalam puasa wajib apapun yang syariat menyatakan itu wajib. Yaitu tadi, baik dalam bentuk nazar, dalam bentuk kafaroh ataupun puasa Ramadan. Fa inna waliyuhu yaqdhihi anhu, maka wali mengqadanya. La qiyasan walakin bin nas. Ini bukan dengan kias, namun dengan nas, yaitu dengan dalil yang jelas. Wa huwa hadis Aisyah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi sawmu sama anhu waliyuhu. Man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki tanggungan hutang puasa, maka wali berpuasa atasnya. Wasaumun nakiratun ghairu muqayyadin bisaumin wa'ayyan. Dan lafaz saum dalam hadis ini lafaz yang umum, tidak dikaitkan dengan batasan tertentu. Lalu beliau menyebutkan tentang kritikan puasanya tidak hanya sebatas pada nazar, namun umum. Karena itu beliau berkata di halaman akhir halaman, wa anal umum fil hadis Aisyah, man mata wa'alih saumun samilun likuli saumil likulli suratil wajib, suaril wajib. Dan bahwasanya hadis ini umum, yaitu hadis Aisyah ini umum. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki tanggungan puasa, samilun likulli suaril wajib. Hadis ini mencakup semua bentuk puasa wajib. Wa hadza huwal qaulu sahih wa huwa madhhab Syafi'i wa ahli dhahir. Dan ini pendapat yang kuat, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat ahli dhahir. Naam, barakallahu fikum. Sudah habis. Nah, karena waktu sudah 5:30, Maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pembahasan lanjutannya masih berkaitan dengan hukum membayar puasa keluarga yang meninggal dalam keadaan yang tidak tanggungan puasa. Kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Naam, menjelaskan tentang siapa orang-orang yang menanggung ini yang dimaksud. Barakallahu fikum. Dan lain sebagainya dari perkara yang memperjelas tentang perkara ini. Naam, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon diingatkan untuk direvisi pada kesempatan mendatang. Naam, dari masyarakat yang tentunya sempat mendengar atau diberitahu tentang kesalahan ini. Naam, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah SWT, dan apabila ada kesalahan keluaran, maka datang dari diri saya dan dari syaitan. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.